Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tema kajian hari ini adalah yang berkenaan dengan akidah. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk belajar bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu mengenai hakikat hari kiamat dalam surat An-Naba. Surat An-Naba adalah salah satu surat terakhir yang tergabung dalam juz amma, juz yang ke-30. Dikatakan An-Naba artinya sebuah berita penting. Orang Arab bilang kalau al-khabar itu berita biasa, tetapi kalau sudah dikatakan an-naba itu berarti sebuah berita yang harus diketahui oleh semua manusia. Yang tidak tahu rugi dan celaka. Allah Subhanahu wa taala memilih sebuah nama bagi surat ini dengan nama an-naba. Karena pada ayat kedua dari surat ini Allah menyebut kata an-naba. Amma yatasaalun anin-naba'il 'adzim. An-naba, anin-naba'il 'adzim. Dari sini kemudian diangkat menjadi sebuah nama surat. Setiap nama surat dalam Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memilihnya dan Allah menentukan setiap nama. Bukan ijtihad para sahabat, bukan. Pada kesempatan ini surat An-Naba yang merupakan bagian dari surat terakhir, Allah menekankan tentang hakikat hari kiamat. Sekalipun pada surat-surat sebelumnya Allah selalu menyebut beberapa dalil tentang hari kiamat dan pembuktian tentang hari kiamat, tetapi pada surat-surat terakhir Allah lebih banyak menekankan tentang hakikat ini sehingga kita senantiasa ingat betapa hari kiamat ini pasti terjadi. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan sebuah ayat di awal surat Al-Baqarah, "Wabil akhirati hum yuqinun," dan kepada akhirat mereka yakin. Di antara ciri orang bertakwa adalah dia yakin kepada hari akhirat. Kata Ibnu Katsir, ada dua macam manusia dalam menyikapi atau dalam beriman kepada hari kiamat. Orang pertama, ingkarun i'tiqadi. Dia mengingkari secara akidah. Jadi dia tidak percaya sama sekali ada hari kiamat. Sudah banyak buku-buku yang ditulis sejak zaman terdahulu sampai sekarang mengenai life after death, hidup sesudah mati. Tetapi hampir banyak orang mengingkari tentang hari kiamat ini. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah menulis sebuah buku Tahafutul Falasifah, Kerancuan Para Filosof. Separuh dari buku ini, separuh terakhir dari buku ini, Imam Al-Ghazali menolak pendapat para filosof yang mengingkari tentang adanya hari kiamat. Di antara dalil-dalil yang pernah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa para filsuf berkata, mana mungkin kami akan dibangkitkan? Tulang kami telah menjadi tanah hancur, bahkan ada yang dimakan ular. Tubuh kami sudah tidak ada lagi. Bahkan ada seorang manusia makan manusia. Dagingnya sudah bercampur aduk. Jadi sudah sulit untuk dipisahkan kembali. Ada harimau makan manusia. Jadi daging manusia itu sudah bergabung dengan daging harimau. Mana mungkin kami akan dibangkitkan kembali, kata para filsuf itu. Tapi pada surat ini, surat An-Naba, Allah menolak. Dia begitu tegas. Ketika Rasulullah SAW berdiri di depan orang-orang kafir, orang-orang kafir pada tidak percaya bahwa cerita Muhammad tentang hari kiamat itu bohong, kata orang kafir Mekah. Padahal mereka waktu itu kaget ketika mendengar Rasulullah menyampaikan tentang peristiwa yang sangat penting dan nanti akan terjadi di hari kiamat, dan semua manusia akan dibangkit kembali. Orang kafir bertanya, Muhammad sudah mulai gila, mana mungkin kami akan dibangkitkan? Tidak mungkin kita dibangkitkan. Akhirnya mereka berdebat di antara mereka, saling berbeda pendapat. Nah, pada surat ini Allah kupas menjadi pembukaan kegelisahan, kebingungan, perdebatan, saling banyak menanya. Allah buka menjadi pembukaan surat ini. Amma yatasa'alun, tentang apa mereka bertanya-tanya? Anin naba'il 'adzim, tentang berita penting yang agung. Allazi hum fihi mukhtalifun, mereka berdebat di antara mereka, tidak pernah menemukan titik temu karena wilayah iman tidak bisa dikejar dengan akal. Hari kiamat adalah wilayah iman, bukan tugas akal. Tugas akal hanya untuk menyerap informasi wahyu tentang hari kiamat. Jadi dalam hidup manusia ada batas kemampuan akal, dan di luar batas itu tidak boleh akal menjangkaunya. Dia harus bersandar kepada informasi wahyu. Seperti tentang hari kiamat, kalau diakal-akalkan tidak akan pernah sampai akal. Karena itu adalah merupakan ketentuan Allah. Kapan waktunya, bagaimana bentuknya, itu harus kita bersandar kepada wahyu. Tugas akal memahami konteks wahyu, bukan untuk merekarka, bukan untuk meraba-raba. Ketika akal mencoba menganalisa tentang hari kiamat, maka nanti akan terjadi semacam kerancuan-kerancuan. Maka akhirnya timbullah penafsiran-penafsiran yang tidak benar. Maka ketika Allah menentukan bahwa hari kiamat harus terjadi, maka di sini akal harus menyerah. Ya, di sini tugas iman sudah. Di sinilah kemudian kita harus beriman, kita harus menyerah, dan kita harus yakin bahwa ketika Allah menginformasikan, itu pasti terjadi. Dan kita yakin sepenuhnya. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan dalam bukunya bahwa harus ada iman ini bagi manusia. Kenapa? Karena innahu bimanzilatil ghidha likulli mu'min, itu persis seperti makanan rohani bagi setiap mukmin. Yang kalau iman ini habis, maka dia tidak akan mempunyai apa-apa. Dia akan menjadi sekadar fisik. Karenanya iman itu harus baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib, dia beriman kepada yang ghaib. Jadi iman itu harus ghaib. Kalau yang kelihatan bukan iman. Seperti kita mengatakan saya beriman bahwa ini gelas. Tidak, ini gelas. Tidak perlu diimani. Memang sudah jelas, gelas. Saya beriman bahwa ini kertas. Ya sudah, tidak perlu diimani. Tapi iman itu harus ghaib. Seperti kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada hari kiamat, kita beriman bahwa Muhammad Rasulullah, kerasulannya, bahwa beliau menerima wahyu, itu kita beriman. Kita beriman bahwa Al-Quran adalah wahyu Allah, kewahyuan Al-Quran, itu kita beriman, itu ghaib. Al-Quran sebagai benda, sebagai buku, kelihatan, tetapi sebagai wahyu Allah, di sini ghaib. Dan seterusnya. Maka beriman kepada hari kiamat adalah ghaib. Dan itu adalah merupakan makanan rohani yang tidak bisa diingkari oleh setiap mukmin. Setiap orang butuh kepada keimanan itu. Saya kaget ketika beberapa hari lalu saya pernah membaca ada sebuah penelitian dikerjakan oleh dua orang profesor. Profesor di bidang psikologi, keduanya bersepakat. Ludwig dan Frederick dari California. Kedua profesor ini mencoba melakukan penelitian dari 800 chief executive officer. Kesimpulannya adalah bahwa dari setelah 25 tahun melakukan penelitian, dia menemukan sebuah kesimpulan bahwa pengusaha sukses abad 21 adalah seorang yang mempunyai iman yang kuat. Karena seorang yang tidak mempunyai iman yang kuat tidak mungkin menjadi sukses. Ternyata wilayah iman ini adalah merupakan bagian terpenting bagi hidup manusia. Dan di antara ciri keimanan yang sangat kuat adalah kita beriman kepada hari akhirat. Pada saat inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menegaskan begitu kuat di awal surat An-Naba, "Amma yatasaalun?" Tidak perlu lagi kamu bertanya-tanya tentang hari kiamat. Sudah cukup beriman menyerah kepada Allah. "Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun?" Tidak perlu lagi diperdebatkan. "Kalla sayalamun?" Kamu pasti tahu. "Summa kalla sayalamun?" Kemudian pasti kamu tahu itu dan pasti terjadi. Pada konteks ketika Allah menyebutkan kalla sayalamun, kamu pasti tahu. Ternyata di akhir surat An-Naba Allah menceritakan yang akan dialami oleh orang kafir nanti di hari kiamat. Bagaimana orang kafir yang dulunya masih di dunia, yang sekarang-sekarang ini masih di dunia, dia tidak percaya tentang hari kiamat, dia mengatakan itu adalah simbolis, itu hanyalah semacam khayalan dan itu adalah hal-hal yang tidak perlu dijadikan permasalahan dan sebagainya. Allah gambarkan secara jelas dan ini pasti terjadi di akhir surat An-Naba. "Yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Pada hari itu, kata Allah di akhir surat ini, pada hari itu orang-orang kafir berkata, "Ya Allah, kenapa aku dulu tidak jadikan debu? Seandainya aku jadi debu lebih bagus. Ternyata itu benar, bahwa aku akan dibangkitkan seperti ini, bahwa aku akan dikirim ke dalam api neraka, bahwa aku akan disiksa seperti ini. Sungguh lebih baik aku jadi debu saja. Kenapa aku jadi manusia? Kenapa? Kenapa aku jadi seperti ini?" Penyesalan yang luar biasa. Penyesalan yang sudah tidak sanggup lagi untuk diobati. Penyesalan yang sudah tidak ada artinya, karena tidak mungkin dia kembali lagi ke dunia. Disinilah mengapa Allah segera menginformasikan masalah ini, agar kita tidak terlena dengan dunia, agar kita selalu ingat bahwa kita akan kembali ke sebuah alam kehidupan yang hakiki, yaitu alam yang akan hidup kita selama-lamanya. Disinilah alam akhirat. Lalu Allah pada surat An-Naba ini menyebutkan beberapa bukti untuk lebih meyakinkan kepada orang-orang yang tidak yakin. Tadi saya sebutkan satu pendapat atau satu macam dari Imam Ibnu Katsir, bahwa orang yang pertama adalah mengingkari secara akidah. Orang yang kedua, dia mengingkari secara amali. Dia yakin ada hari akhirat, tetapi perbuatannya tidak bersiap-siap untuk hari akhirat. Dia yakin bahwa nanti orang yang berbuat maksiat akan masuk neraka, tetapi dia selalu berbuat maksiat selama di dunia. Dia yakin bahwa setiap barang-barang haram yang dia konsumsi itu pasti mendapatkan balasannya di hari kiamat, tapi dia selalu mengkonsumsinya. Nah, orang seperti ini kata Ibnu Katsir tergolong pada yang kedua. Dia tidak mengingkari secara akidah, tetapi mengingkari secara perbuatan, karena tidak bersiap-siap untuk menyambut datangnya hari kiamat. Karena itu kemudian, untuk supaya kita semua lebih hati-hati betapa hari kiamat pasti terjadi, Allah sebutkan di sini beberapa bukti bahwa kiamat pasti terjadi dan kamu akan dibangkitkan kembali, kata Allah Subhanahu wa taala. "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami telah menjadikan bumi ini seperti pangkuan seorang ibu? Kau merasa tenang, kau merasa aman, padahal bumi ini bundar dan biasanya kamu tidak bisa tegak berdiri dan kamu pasti jatuh. Siapa yang membuat kamu merasa aman di atasnya? "Mihad mahdul." Mahdul itu seperti pangkuan. "Utlubul ilma minal mahdi ila lahdi." Carilah ilmu dari pangkuan seorang ibu sampai masuk ke dalam kubur. Jadi mihad itu. "Alam naj'alil arda mihada?" Bukankah kami telah menjadikan bumi ini seperti pangkuan seorang ibu? Kamu merasa aman, bisa tidur di atasnya. Itu saya, kata Allah yang melakukan itu. Masih kamu kurang yakin. "Wal jibala autada," dan kamu jadikan gunung sebagai patah. Jadi keseimbangan bumi dalam penuh pengetahuan karena adanya gunung. Makanya nanti di hari kiamat ketika Allah hendak mengubah alam menjadi sebuah alam yang lain, yaitu alam kiamat, lihat ayat 20 dari surat An-Naba ini, Allah berfirman, Wasuyiratil jibalu fakanat taraba. Kami cabut gunung-gunung semuanya sehingga bumi kehilangan keseimbangan dan akhirnya hancurlah alam ini. Jadi bumi diimbangi oleh adanya gunung, yaitu gunung. Wal jibala autada. Itu saya, kata Allah, yang memasang gunung itu. Masa saya mampu bikin itu lalu saya tidak mampu bangkitkan kamu kembali? Gampang bagi saya untuk bangkitkan kamu dari alam kubur. Uang saya kok yang bikin gunung, kata Allah. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasangan. Ada laki, ada perempuan. Dan segala sesuatu di alam ini Allah tegakkan secara berpasangan. Yang seandainya kamu semuanya perempuan, sudah musnah sejak dahulu. Yang seandainya kamu laki-laki semua, sudah musnah sejak dahulu. Di sini rahasia bahwa Allah yang mengatur segala-galanya. Kalau aku bisa menciptakan kamu berpasangan, kata Allah, masa aku tidak bisa membangkitkan kamu dari alam kubur setelah dulu pernah kamu ada? Gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna naumakum subata, dan kamu jadikan tidurmu tempat kamu istirahat. Tidur ini ibarat sebuah tempat peristirahatan. Tetapi hebatnya bahwa tidur mirip kematian. Orang yang tidur tidak pernah tahu apa yang dia kerjakan. Ketika dia bangun, tanyakan, apa yang kamu kerjakan selama tidur? Dia tidak tahu. Dan orang yang bangun tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan orang tidur. Masing-masing punya alam tersendiri. Dan ketika seorang tidur, dan dia bangun dari tidurnya, dia merasakan sebuah hidup baru. Yang seandainya dia coba tidak tidur 3 hari, kemungkinan besar dia akan merasakan tubuhnya akan sempoyongan dan tidak seimbang, karena tubuh ada sunnahnya. Di antara sunnah tubuh adalah dia harus tidur. Di sini Allah memberikan kesempatan. Wa ja'alna naumakum subata, aku jadikan tidurmu sebagai hak tubuhmu untuk istirahat agar kamu memperbarui hidupmu. Itu siapa yang melakukan, kata Allah? Itu aku, kata Allah. Dan setiap hari kamu mati, setiap hari aku bangkitkan. Setiap hari kamu mati, setiap hari aku bangkitkan. Aku bisa melakukan itu. Masa aku tidak bisa membangkitkan kamu kembali dari kiamat? Di sini Allah menegaskan begitu tegas. Wa ja'alna al-laila libasa, aku jadikan malam tempat kamu istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, aku jadikan siang tempat kamu bangun dan bekerja. Perhatikan sunnah Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganti. Apa usaha kita untuk menjadikan malam menjadi siang, siang menjadikan malam, itu tidak akan pernah bisa. Coba jangan tidur malam. Kita sekalipun menggantinya dengan sehari suntuk, tidur seharian, itu masih belum pernah cukup. Berarti terasa hancur. Karena sunnah malam adalah tempat kita beristirahat. Karenanya para ulama mengajarkan bahwa tidurlah awal-awal, karena hak tubuh yang paling pas adalah tidur awal. Langsung sudah salat isya langsung tidur. Setelah itu bangun tengah malam, sepertiga malam terakhir bangunlah, itu sudah terasa cukup. Makanya dimakruhkan kita melakukan ziarah sesudah salat isya. Jadi karena sesudah salat isya itu waktu istirahat, langsung selesai salat isya langsung istirahat tidur. Setelah itu kita bangun pas sepertiga malam. Dan itulah yang sering dilakukan Rasulullah SAW, bahwa tidur di bagian awal itu jauh lebih sempurna daripada tidur terlambat. Orang tidur terlambat biasanya subuhnya agak malas dan kemudian belum kelas cukup. Sekalipun dia sampai terbit matahari pun dilanjutkan, itu masih belum terasa cukup. Kenapa? Karena itu tidak pas dengan kondisi tubuh yang Allah ciptakan, sehingga dia tidak terjadi semacam titik temu antara kondisi dia tidur terlambat dengan tubuh yang ada. Disinilah kemudian Allah ajarkan, wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Di siang hari bekerjalah, karena di siang hari tempat kamu mencari hidup. Kata-kata ma'ash itu untuk mencari penghidupan. Diambil dari kata Aish. Aish itu hidup. Aish ya'ishu artinya orang hidup. Ma'ash artinya untuk menjadi tempat menjadi penghidupan. Di siang hari menjadi penghidupan. Bukan di malam hari. Di malam hari Allah jadikan liba. Tempat kamu istirahat total. Kalau kita mengikuti sunnah ini, kita akan merasa tenang hidup kita. Tetapi kalau kita terus bolak-balik hidup kita, kita akan terus terombang-ambing dalam kegelisahan. Karena kita tidak sejalan dengan sunnah yang Allah ajarkan. Dan ini semua kata Allah, saya yang melakukan. Kalau saya ternyata mampu melakukan ini, masa saya tidak mampu untuk membangkitkan kamu dari hari kiamat? Di hari kiamat. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Dan kami tegakkan langit sebegitu luasnya tanpa tiang. Masjid yang kita bangun selebar ini butuh tiang. Tetapi langit yang sebegitu luasnya, siapa yang menegakkan? Sebuah pengetahuan bahwa jarak dari bumi ke bintang terdekat, kalau kita menempuhnya, itu butuh 400 tahun. Artinya kalau kita berusaha menempuh pergi ke bintang terdekat, kita mati di tengah jalan. Karena usia kita hanya sebatas di bawah 100. Ini 400 tahun, sebegitu luasnya angkasa ini. Itu pun 7 lapis langit Allah ciptakan. Siapa yang menegakkan ini, kata Allah. Dan ternyata penciptaan langit jauh lebih hebat daripada penciptaan manusia. Dalam surat An-Nazi'at Allah berfirman, A'antum asyaddu khalqan amis sama' banaha. Adakah lebih sulit antara menciptakan langit atau menciptakan kamu, wahai manusia? Mana lebih sulit bagiku? Antara menciptakan langit yang begitu besarnya atau menciptakan kamu, wahai manusia? Gampang sekali, kata Allah. Kalau aku bisa menciptakan langit, gampang untuk membangkitkan kamu dari dalam kubur. Masih kamu ragu tentang hari kiamat? Di sini Allah sebegitu rupa menyebutkan dalil-dalil yang begitu kuat agar kita tidak lagi mencari-cari dalil meragukan tentang hari kiamat, dan agar kita siap-siap bahwa hari kiamat pasti terjadi. Tidak ada pilihan bagi kita di dunia kecuali kita tunduk mempersiapkan diri untuk hari kiamat, atau kita terlena terhadap tipu dunia dan kita menjadi orang neraka di hari kiamat. Di sini Allah menyebutkan sebegitu rupa dalil-dalil ini agar kita menggunakan akal kita secara sempurna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal supaya kita gunakan dengan sebaik-baiknya dalam memahami maksud wahyu. Agar kita tahu apa tugas kita di dunia. Kalau kita hanya untuk mencari makan tanpa membedakan mana halal mana haram, tidak perlu akal. Kenapa? Allah telah menciptakan binatang-binatang tanpa akal. Mereka bisa makan tanpa hukum halal haram. Jadi binatang makan dengan apa saja, apa adanya, tanpa batasan halal haram. Kalau kita hanya untuk mencari makan tanpa batasan halal haram, tidak perlu akal. Maka kita bekali akal ya Allah untuk kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita selamat dari siksaan di hari kiamat. Disinilah makna mengapa Allah SWT mengajak kita menggunakan akal. Disinilah makna mengapa Allah menyebutkan dalil-dalil yang begitu banyak supaya kita gunakan akal kita dengan sebaik-baiknya agar kita menjadi orang yang selamat. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Dan kami jadikan matahari terang dan panas. Siraj terang, wahaj panas. Seandainya hanya terang saja seperti lampu, kita akan mati. Karena kita butuh hujan yang itu dibantu oleh sinar matahari. Kalau tidak ada hujan, pohon-pohon akan mati. Makanya turunnya hujan itu sebab dari tumbuhnya pohon-pohonan. Maka Allah sebutkan siraj bercahaya, wahaj dan panas, mengandung panas. Dari sini kemudian akan timbul dampak dari cahaya matahari yang begitu panas itu. Wa anzalna minal mu'siroti ma'an sajjada. Dan kami turunkan dari kumpalan awan hujan-hujan. Kami turunkan hujan. Sampai sekarang manusia dengan kehebatan ilmunya dan kehebatan teknologinya belum bisa bikin hujan dan tidak akan pernah bisa. Sampai sekarang manusia dengan kehebatan ilmunya dan teknologinya belum bisa bikin buah. Tidak mungkin bisa. Karena itu proses alamnya. Itu Allah yang mengerjakan. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّا وَنَبَاتَ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافَ. Dari air hujan itu kami tumbuhkan pohon dan kamu memetik buahnya. Dan kamu lihat pohon-pohon begitu tumbuh semuanya itu. Itu bukan karena sebab teknologi. Itu karena hujan yang Allah persiapkan. Kata Allah, ini semua yang aku sebutkan. Siapakah yang mengerjakan? Adakah kamu wahai manusia? Atau aku, kata Allah. Kalau ternyata kamu tidak bisa berbuat apa-apa tentang hakikat ini, masihkah kamu ragu tentang aku? Masihkah kamu ragu tentang hari kiamat yang aku persiapkan untukmu? Maka tidak ada pilihan bagimu wahai manusia, kata Allah, kecuali kamu siap-siap untuk hari kiamat. Siapkan dirimu dengan sebaik-baiknya. Hidupmu akan berakhir cepat atau lambat. Allah telah menyediakan sebuah kesempatan untuk kita hidup di hari kiamat adalah hari pembalasan. Mana yang hak akan mendapatkan haknya, mana yang batil akan mendapatkan haknya. Masing-masing akan Allah tegaskan. Karena kemudian Allah menegaskan, Inna yawmal fasli kana miqata. Hari kiamat pasti terjadi. Kapan? Pada waktunya. Jadi tidak bisa dipercepat. Pada waktu di zaman Rasulullah, orang-orang kafir berkata, Muhammad, kalau kau Nabi, tunjukkan sekarang mana kiamat. Tunjukkan sekarang. Kami siap untuk berhari kiamat. Dan di sini aku jawab, ada waktunya. Inna yawman fasrika nami kota. Ada waktunya. Kemudian, ketika tiba waktunya, kata Allah, ada beberapa tanda yang bisa kamu saksikan. Pertama, tandanya, Yawma yunfaku fissuri fata'tuna afwaja. Pada waktu itu ditiup sangkakala dan semua seketika. Fa, kalimat kata-kata fa ini langsung otomatis, tidak perlu waktu. Ketika sangkakala ditiup langsung fata'tuna afwaja, langsung bangkit seketika dari alam kubur dan berkumpul bersok-sok sesuai dengan kelompok nabi-nabi masing-masing. Jadi tanpa proses menunggu waktu lama, tidak, langsung kata-kata fa ini menunjukkan diri mubasyarah untuk sekaligus. Yauma yunfaqu fis-sur, begitu ditiup sangkakala langsung datang seketika bangkit. Gampang sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk bangkitkan kita. Tanda yang kedua, wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Pada hari itu akan aku buka langit dan ternyata langit begitu pintu. Jadi langit yang kita lihat ini bukan langit. Perhatikan Bapak, naik pesawat, lihat. Ternyata di atas awan masih ada awan lagi. Coba angkat lagi, masih ada awan lagi. Terus kejar lagi, masih ada awan lagi. Terus ternyata itu bukan langit. Butuh bermiliar-miliar tahun cahaya untuk mencapai langit yang sebenarnya. Sampai sekarang matahari belum selesai memotori black hole pusat tersurya. Nah di sini Allah Subhanahu wa taala pernah menunjukkan bahwa ada tujuh lapis langit ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Dan ternyata berpintu-pintu. Jadi Rasulullah tidak bisa masuk kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diketok pintunya. Siapa? Kata penjaga pintu, malaikat penjaga pintu. Jibril, saya Jibril. Dengan siapa? Ma'i Muhammad, saya bersama Muhammad. Ma umirtu an aftaha li ghairihi, kata penjaga pintu. Saya tidak diizinkan untuk buka pintu kecuali Muhammad dan yang menemaninya. Akhirnya buka pintu. Nah di sini wa futihatis samaa'u fa kanat abwaaba. Di hari kiamat Allah buka pintu langit dan kita menyaksikan di hari itu. Yang ketiga di antara tanda hari kiamat, wa suyiratil jibalu fa kanat saraaba. Allah cabut gunung dari akarnya dan bumi kehilangan keseimbangan. Akhirnya timbul sebuah kerancuan alam. Karena Allah ingin mengubah sistem alam. Tidak lagi sistem seperti hidup di dunia, tidak. alam akhirat berbeda dengan alam dunia. Kalau kita makan di sini, kita butuh toilet, Pak. Kalau di akhirat kita makan, silahkan, tidak ada toilet di sana. Karena sistem alam berubah, metabolisme berubah. Dan gunung-gunung lagi tidak cabut dari tempatnya. Berarti tidak lagi menggunakan sistem gerak dan perputaran. Kita tidak tahu bagaimana bentuknya. Nah, disinilah Allah mengubah alam akhirat itu, yaitu alam kekal abadi. Setelah sebutkan tiga tanda ini, yaitu peniupan sangkakala, terbukanya langit, dan tercabutnya gunung, lalu Allah menegaskan dua golongan manusia. Tidak ada lagi golongan ketiga, tidak ada. Hanya pada waktu itu manusia dibagi dua. Pertama, ahli neraka. Yang kedua, ahli surga. Di sini pada dari ayat ke-21 sampai ayat 30 ini cerita tentang ahli neraka. Inna jahannama kanat mirsada, neraka seperti teropong yang mencari mana mangsanya. Jadi sekarang ini neraka sedang mencari mana tubuh-tubuh yang diisi berharap. Litaghina ma'aba, bagi orang lebih buatan. Labithina fiha ahqaba, dia diam di dalamnya berabad-abad. Berabad-abad. Ahqab. Ahqab ini keluar daripada hukbun, artinya abad. Satu hari di hari kiamat di dalam neraka sama dengan 1000 tahun di dunia. Ka'al fi sana. Di sini berabad-abad dalam neraka. La yazukuna fiha bardan wa la syaraba, mereka tidak minum kecuali yang panas. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang busuk, mendidih dan panas. Air darah, ada yang berupa air darah yang mengalir dari kemaluan wanita penzina, diminum oleh juga dan mendidih. Jazaa'u wifaqa, pahala bagi orang, balasan bagi orang yang telah mengerjakan kemaksiatan sama dunia. Lalu Allah menyebutkan beberapa sebab kenapa mereka masuk neraka. Innahum kanu la yarjuna hisaba, waktu di dunia mereka lupa ada hari akhirat. Mereka lupa atau mereka ingat tetapi pura-pura lupa. Atau dia tahu akan hari kiamat tetapi tidak menyadari dan sebagainya. Wa kadzabu bi ayatina kadzaba, dia mendustakan ajaran kami, bukti-bukti yang telah kami tunjukkan. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, sekecil apapun yang kamu lakukan tercatat, tidak ada kata-kata yang terucap kecuali dicatat. Fadzuqu falan nazidakum illa 'adzab, rasakan itu kata Allah, rasakan itu setelah kamu neraka, rasakan itu, dan kami tidak menambah kecuali semakin pedih siksaan kata Allah. Para ahli tafsir mengatakan ketika Allah mengatakan kata-kata ini, ini kata-kata yang paling pedih dalam Al-Qur'an. Sudah begitu murkanya Allah, sudah aku buktikan beberapa bukti, sudah aku utus utusan, masih saja menjauh dari kebenaran. Fadzuqu, rasakan itu kata Allah, rasakan itu. Kalau masih kamu masih ingin minta keringanan, akan aku tambah lagi seperti yang disebutkan. Falan nazidakum illa 'adzaba. Golongan kedua, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa di sini Allah sebutkan innal muttaqina mafaza, orang yang bertakwa mereka mendapatkan kemenangan, mendapatkan surga. Apa yang surga yang mereka dapatkan? Hadza'iqa wa 'anaba, mereka mendapatkan pohon-pohon yang indah. Ini golongan yang kedua. Pohon-pohon yang indah, buah-buahan yang begitu banyak, anggur yang begitu indahnya, yang begitu manisnya. Wa kawa'iba atraba, dan mereka mendapatkan bidadari-bidadari yang cantik, yang ranum. Disebutkan di sini kawa'ib, bidadari cantik, asroba ranum. Jadi agak porno sedikit nih Pak, tapi kalau bahasa Arabnya masya Allah, kalau sudah terjemahkan bahasa Indonesia agak porno. Wa ka'san biha ko, dan mereka menemukan minuman-minuman khamr tapi tidak memabukkan. Karena apa? La yasma'una fiha lagwan wa la kizaba, mereka tidak pernah berkata kotor. Sekalipun mereka minum khamr tapi tidak berkata kotor. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, itulah pahala bagi orang yang telah mentaatinya. Jadi ada tiga yang Allah sediakan. Yang ketiga-tiganya ini semuanya kesenangan manusia di dunia. Pertama makanan, hadza'iqa wa 'anaba. Manusia sering mengumpulkan harta untuk makan. Yang kedua, wanita. Wa kawaib atraba, Allah sediakan. Jadi, nafsu seks. Jadi, pertama nafsu makan. Yang kedua nafsu seks. Wa ka'san dihaqo, minuman khamr, nafsu main. Jadi ketiganya ini, Allah sudah sebutkan begitu rupa. Yang ketiganya ini selalu manusia terlena di dunia. Nafsu makan, nafsu seks, dan nafsu main. Kalau kamu bisa menahan dirinya, kata Allah, kamu akan menikmati ketiganya di akhirat di surga. Tapi kalau kamu masih tidak bisa menahan dirinya, masih terus terlena dengan barang-barang haram, yang telah aku haramkan, kamu tidak bisa menikmati di akhirat. Di sini Allah sebutkan, hadaiqa wa'naba, nafsu makan, kawai wa'atraba, nafsu seks, dan waka'san dihaqa, yaitu nafsu main, minum-minuman, khamar, dan sebagainya. Di sinilah betapa Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan sebegitu tegas, sebegitu tidak perlu lagi kita ragu tentang hari kiamat. Sudah nampak golongan ahli neraka, sudah nampak golongan ahli surga, dan kemudian Allah tutup dengan sebuah pernyataan orang kafir yang sangat menyesal. Kenapa aku hidup di dunia waktu itu sebagai manusia? Lebih bagus aku jadi tanah, lebih bagus aku jadi tanah bukan jadi manusia, kata orang kafir. Salahnya kamu dulu, kenapa kamu terlena dengan dunia? Maka dia berkata, yauma yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir berkata, ya Allah, lebih bagus aku jadi tanah, lebih bagus aku jadi tanah. Tidak mungkin sudah sekarang sudah giliran menuju siksa. Itulah bapak dan ibu-ibu, gambaran hari kiamat begitu jelas. Mari kita bersiap-siap dengan secara sungguh-sungguh. Sekecil apapun, tidak ada yang terluput, semua kita bertanggungjawabkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung diputar itu. Hah?